Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sadisa asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis Arba'in yang ke-16. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, ya, nasihatilah aku atau berikanlah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, maka laki-laki tersebut mengulangi lagi permintaannya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang jawabannya, la taghdab, janganlah marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini. Hadha ar-rajulu talaba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an yusiyahu wasiyatan jami'atan li khisalil khairi. Laki-laki ini itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau itu memberikan wasiat atau nasihat dengan, ya, wasiat yang mengandung banyak kebaikan. Liyahfadhaha anhu khasyata alla yahfadhaha likathratiha. Ya, supaya kebaikan yang banyak tersebut itu dapat dia hafalkan. Ya. Karena dia itu khawatir, ya, atau takut bahwa dia tidak akan mampu menghafalkannya karena panjang atau banyaknya wasiat tersebut. Fawassahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alla yaghdaba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepadanya supaya dia tidak, atau hendaknya dia jangan marah. Tsumma raddada hadhihi al-mas'alata alaihi miraran. Kemudian laki-laki tersebut itu mengulangi, ya, permasalahan ini atau permintaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuraddidu alaihi hadzal jawaba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban atau mengulang-ulang kepada laki-laki tersebut jawaban ini. Fahadha yadullu ala annal ghadaba jima'us syarri. Maka hal ini itu menunjukkan bahwa kemarahan itu, ya, dapat mengundang keburukan. Wa annat taharruza minhu jima'ul khairi. Ya, dan juga bahwa menjauhi kemarahan tersebut itu dapat mengundang kebaikan. Wala'alla hadha ar-rajul alladhi sa'ala an-nabi wala'alla hadha ar-rajul alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama huwa Abu Darda'i. Ya, dan, ya, kemungkinan lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau adalah Abu Darda. Faqad akhrajat Tabaraniyyu min haditsi Abid Darda'i. Ya, bahwasanya At-Tabarani itu meriwayatkan hadis dari Abu Darda, qala, bahwasanya beliau berkata, Qultu ya Rasulallahi, ya saya berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Ya, tunjukkanlah kepadaku akan suatu amal yang dapat memasukkan aku kepada surga. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab walakal jannatu. Ya, janganlah marah, maka bagimu surga. Ya, kita lihat catatan kaki Al-Mu'jamul Awsatu. Ya, hadis ini dapat ditemukan di Al-Mu'jam Al-Awsat. Kita kembali ke atas. Wali Ahmada, ya, dan dari Ibnu atau dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anna Jariyah bin Qudamah qala, bahwasanya Jariyah bin Qudamah beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama fadzakarahu. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan hal yang sama. Ya, yaitu la taghdab. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kita kembali ke atas. Wa hadza yughallibu 'ala adh-dhanni anna as-sa'ila huwa Jariyatu bin Qudamah. Maka ini menjadi sangkaan atau dugaan yang kuat bahwa penanya dalam hadis tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Walakin dzakarol Imam Ahmad. Ya, akan tetapi Al-Imam Ahmad beliau berkata, An Yahya al-Qattani annahu qala, bahwa Yahya al-Qattan beliau berkata, hakadha qala Hisyamun. Ya, seperti inilah yang diucapkan oleh Hisyam. Maksudnya apa? Ya'ni anna Hisyaman dzakara fil hadithi anna Jariyata sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallama. Ya, bahwasanya Hisyam beliau menyampaikan bahwa ya, Jariyahlah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Yahya, kemudian Yahya berkata, wahum yaquluna lam yudrikin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para ahli hadis itu beliau semua mengatakan bahwasanya Jariyah bin Qudamah itu tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza qala al-Ijliyyu wa ghairuhu. Dan demikian pula hal ini yang disampaikan oleh Al-Ijli dan selain beliau. Innahu tabi'iyyun wa laisa bisahabiyyin. Ya, bahwasanya Jariyah bin Qudamah itu adalah seorang tabi'in dan bukan merupakan seorang sahabat. Ya, artinya tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam limanish tausahu, ya, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meminta nasihat kepada beliau, la taghdab. Ya, beliau menjawab, jangan marah. Yahtamilu amroini. Ya, maka hal ini mengandung dua kemungkinan. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna muraduhu al-amro bil asbabil lati tujibu husnal khuluqi. Ya, jadi merupakan perintah untuk atau perintah untuk melaksanakan sebab-sebab ya, yang dengan sebab tersebut maka menjadikan seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Fa innan nafsa idza takhallaqat bihadhil akhlaqi wa sarat laha 'adatan. Ya, karena ya sesungguhnya jiwa atau jika seseorang itu berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak ini, yaitu tidak marah, maka hal itu akan menjadi kebiasaan baginya. Aujaba laha dzalika daf'al ghadabi 'inda husuli asbabihi. Dan hal ini akan membuat jiwa untuk dapat menahan marah ketika terdapat hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Wathani, kemungkinan yang kedua, an yakunal muradu la ta'mal bimuqtadol ghadabi idha hasolalaka. Ya. Artinya, janganlah engkau melakukan, atau mudahnya janganlah engkau marah jika terjadi sesuatu atau sesuatu yang menyebabkan engkau marah. Ya, jadi la ta'mal bimuqtadol ghadabi idza hasalalaka. Janganlah engkau mengerjakan sesuatu ya karena sebab marah ya, jika terjadi sesuatu yang membuat dia marah atau membuat engkau marah. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi. Ya, bahkan bersungguh-sungguhlah supaya dapat meninggalkan kemarahan tersebut. Ya, terjadinya kemarahan tersebut. Wal amali bima ya'muru bihi. Ya, maksudnya jahid nafsaka alal amali bima ya'muru bihi. Dan juga ya bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa-apa yang engkau diperintahkan. Fa idza lam yamtathilil insanu ma ya'muruhu bihi ghadabuhu. Ya, maka jika seseorang itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh kemarahannya. Wajahada nafsahu ala dzalika. Dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh kemarahannya. Tidak mengikuti kemauan kemarahannya. Indafa'a anhu syarrul ghadabi. Ya, maka ia akan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang diakibatkan oleh kemarahan. Warubbama sakana anhu ghadabuhu. Wadhahaba ajilan. Ya, maka boleh jadi nanti kemarahannya itu akan hilang darinya. Ya, dan pergi secara cepat. Faka'annahu hayna idhin lam yagdob. Maka seolah-olah dia pada saat itu dia tidak pernah marah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru man ghadiba bi ta'ati asbabin tadfa'u anhul ghadaba. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang yang marah, ya, bita'ati asbabin tadfa'u anhul ghadaba, ya, supaya mengerjakan sebab-sebab yang dapat menghilangkan kemarahan. Watusakkinuhu, ya, dan juga dapat meredakannya. Fafis sahihaini. Ya, dan dalam sahihain, yaitu dua sahih, Al-Bukhari dan Muslim, An Sulaiman bin Suradin qala. Ya, dari Sulaiman bin Surad, beliau berkata, Istabba rajulani 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu 'indahu julusun. Ya, bahwasanya ada dua orang laki-laki yang sedang mencaci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pada saat itu kami sedang duduk. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban. Ya, salah seorang dari dua orang tersebut itu mencaci kawannya dalam keadaan marah. Qadih marra wajahuhu. Dan sungguh wajahnya itu sampai memerah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Ya, sungguh ya, saya benar-benar mengetahui suatu ucapan yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya kemarahannya akan hilang. Law qala, ya kemudian, atau sekiranya ia mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekiranya ia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Faqalu lirrajuli. Ya, maka mereka mengatakan kepada laki-laki tersebut, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Ya, para sahabat bertanya, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inni lastu bimajnunin. Ya, sesungguhnya aku bukan orang gila. Ya, kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin fi kalamihi ala qaulir rajuli inni lastu bimajnunin. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahimahullahu taala itu menjelaskan atau beliau memiliki penjelasan terhadap ucapan laki-laki tersebut, inni lastu bimajnunin. Ya, sesungguhnya saya bukanlah orang gila. Wa akhliq bihadzal ma'muri an yakuna kafiron au munafiqon. Ya, maksudnya adalah bihadzal ma'muri. Ya, wa akhliq bihadzal ma'muri. Ini sepertinya adalah uslub ta'ajub af'il bihi. Jadi wa akhliq bihadzal ma'muri, ya betapa sia-sianya yang dilakukan oleh orang yang diperintahkan ini, yaitu laki-laki tadi, an yakuna kafiron au munafiqon. Ya, bisa jadi dia adalah seorang yang kafir atau seorang yang munafik. Au kana ghalaba 'alaihil ghadabu. Atau bisa jadi laki-laki tersebut itu dikuasai kemarahan. Hatta akhrajahu 'anil i'tidali. Ya, sampai ya dia itu keluar dari kesadaran. Bihaitsu zajaron nasiha. Ya, karena dia justru menghardik ya, orang yang memberikan nasihat. Alladhi dallahu ala ma yuzilu anhuma kana bihi min wahajil ghadabi. Ya, yang memberitahukan cara untuk ya, menenangkan diri dari kemarahan tadi, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bihadzal jawabis sayyi'i. Ya, justru menghardiknya dengan jawaban yang buruk ini. Waqila, dan ada juga yang mengatakan, innahu min jufatil a'robi. Ya, bahwa yang seperti ini itu adalah ya tabiat dari orang badui. Wa dhanna annahu la yasta'idhu minasyaitani illa man bihi jununun. Yang menyangka bahwa ya tidak ada atau orang itu tidak perlu berlindung dari syaitan, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan, melainkan orang yang gila saja. Artinya yang melakukan hal tersebut hanyalah orang gila. Fathul Bari. Ini disebutkan dalam kitab Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Kita kembali ke atas. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawuda min hadithi Abi Dzarrin. Dan juga Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, beliau berdua meriwayatkan dari hadis Abu Dzar. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Ya, jika salah seorang dari kalian itu marah, ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun. Jika salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaknya atau dalam keadaan berdiri. Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji'. Ya. Maka amarahnya akan menghilang, ya. Akan tapi jika tidak, ya fa in dhahaba anhul ghadabu, ya maka amarahnya akan menghilang, wa illa, akan tetapi jika belum hilang, falyattaji', maka berbaringlah. Ya, kita lihat, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Wa da'afahu syaikhul albaniyu fi da'ifit targhibi wa tarhibi. Namun hadis ini di dhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhaifut Targhib wa Tarhib. Ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika seseorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu, maka kemarahannya akan hilang darinya. Wa illa falyattaji'. Namun jika tidak hilang, hendaknya dia berbaring. Wa qad qila, dan ada yang mengatakan, innal ma'na fi hadha annal qa'ima muntahi'un lilintiqami. Bahwa seseorang, ya, maka makna dari tadi, hadis tadi, itu bahwa seorang yang berdiri, kalau dia itu dalam keadaan marah, maka dia lebih mudah untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Wal jalisa dunahu fi dzalika. Dan orang yang duduk itu ya lebih atau tingkatannya lebih di bawahnya. Ya, artinya lebih sulit baginya untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Wal muttaji'a ab'adu anhu. Ya, sedangkan orang yang berbaring itu paling jauh kemungkinannya untuk dapat melampiaskan kemarahannya. Fa amarahu bittaba'udi an halatil intiqami. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ya menjauh dari keadaan di mana dia dapat melampiaskan kemarahan tersebut. Kemudian wa ma ahsana qaula muwarriqinil ijliyyi. Ya, betapa indahnya ucapan dari muwarriq al-ijli. Mamtala'tu ghaidhan qattu. Ya. Saya tidak pernah sampai dikuasai oleh kemarahan. Ya, atau aku tidak pernah memenuhi diriku dengan kemarahan. Wala takallamtu fi ghadabin qattu. Dan aku juga tidak pernah berbicara dalam keadaan marah. Ya. Bima andamu alaihi idza raditu. Ya, artinya aku tidak pernah berbicara dalam keadaan marah dengan perkataan yang aku akan menyesalinya ketika kemarahan tersebut sudah reda. Ya, artinya ini menunjukkan kemampuan beliau, kehebatan beliau dalam menguasai kemarahan. Wa ghadiba Umar bin Abdul Aziz yauman. Ya, suatu hari Umar bin Abdul Aziz beliau marah. Faqala lahu banuhu Abdul Maliki. Maka putra beliau yaitu Abdul Malik itu berkata kepada beliau, "Anta ya Amirul Mukminina ma'a ma a'taakallahu." Ya engkau wahai Amirul Mukminin, ya Allah itu telah memberikan berbagai macam hal kepadamu. Wa faddalaka bihi. Ya, dan juga memberikanmu keutamaan. Taghdabu hadzal ghadaba. Ya, tapi engkau marah dengan kemarahan yang seperti ini. Faqala lahu. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz beliau berkata, "Auma taghdabu ya Abdul Maliki?" Ya. Apakah engkau tidak marah, tidak pernah marah, wahai Abdul Malik? Faqala Abdul Maliki. Maka Abdul Malik beliau berkata, Wama yughni anni sa'atu jawfi idha lam uraddid fihil ghadabu. Dan tidak bermanfaat bagiku kelapangan dadaku, ya, jika aku tidak mampu ya melawan kemarahan ini hatta la yadhharu, ya sampai dia itu tidak nampak lagi kemarahan di dadaku, ya masya Allah. Maka fahaulai qaumun malaku anfusahum indal ghadabi, maka ini adalah orang-orang yang mampu mengendalikan jiwa mereka ketika mereka marah. Ya, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.